اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad. Adab, tata krama, sopan santun, etika, moral. Tapi jangan samakan antara etika moral dengan akhlak. Karena kalau etika moral itu kesepakatan sekelompok manusia. Sepakat sekelompok orang pada waktu tertentu, pada tempat tertentu. Itu disebut dengan etika. Sedangkan akhlak itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada adab makan, adab minum, adab bertetangga, adab menjenguk orang sakit. Imam Al-Bukhari menyusun satu kitab khusus judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Jadi nanti kalau ada, ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, tidak otomatis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada satu kitab khusus namanya kitab Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya itu ringkasan. Judul panjangnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami, 7275 hadis. Tapi Imam Al-Bukhari membuat satu kitab khusus yang terkait dengan adab-adab. Judulnya Al-Adab Al-Mufrad. Isinya 1332 hadis. Salah satunya kita kaji subuh ini diriwayatkan dari seorang perempuan sahabat Nabi bernama Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tidak semuanya sahih, beda dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari semuanya sahih. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari menerima hadis dhaif. Kalau ada orang mengatakan saya tak mau terima hadis dhaif sama sekali, jangan pakai kitab Fadail A'mal, karena Fadail A'mal itu isinya ada hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tauhid. Tidak dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan dia untuk fadail a'mal. Ini dalil bahwa Imam Al-Bukhari menerima hadis dhaif. Karena di dalam Al-Adab Al-Mufrad itu ada hadis dhaif. Tapi yang kita kaji subuh ini bukan dhaif. Hadis yang kita kaji subuh ini statusnya hadis hasan. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu', bagi yang membagi antara dhaif dan maudhu', karena ada yang menyatukan antara dhaif dan maudhu'. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu syarat hadis sahih? 5. Sanadnya bersambung. Sanad adalah silsilah periwayatan dari Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi. Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik bin Anas, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ada silsilahnya. Periwayatnya itu mesti adil, menjauhi dosa besar. menghindari dosa kecil. Riwayatnya mesti dhabit, kuat ingatannya. Riwayatnya itu dhabit, jangan sampai dia pikun, jangan sampai dia lupa, jangan sampai dia alim, beribadahnya kuat, zuhud, tak condong pada dunia, tapi lemah, maka tak diterima. Makanya kata Imam Malik bin Anas, aku pernah berjumpa dengan orang-orang soleh di masjid ini, maksudnya di Masjid Nabawi. Seandainya diminta kepada mereka untuk minta doa supaya turun hujan, satu orang saja berdoa, segera turun hujan, sakingkan kuat ibadahnya, zuhud orangnya. Tapi aku tak mengambil hadis dari mereka karena ingatannya tak kuat, khawatir rusak lafaz-lafaz yang datang dari Nabi itu karena ingatannya yang tak kuat. Tidak boleh ada syaz. Syaz bertentangan riwayat dia dengan riwayat yang lain yang lebih terpercaya. Ulama mendefinisikan syaz mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Berbeda riwayat dia dengan riwayat ahli hadis yang lain, tak bisa pakai. Yang kelima, tak boleh ada illat, sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Kalau ada sebab itu, jadi ulama amat sangat selektif, barulah bisa menerima hadis itu. Nah, kalau cukup lima syarat ini, sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, kurang babitnya. Nah, ini baru turun derajatnya menjadi hadisun hasan. Jadi untuk mengetahui mana sahih, mana hasan, mana dhaif, cukup kenali lima ini. Cukup lima syarat, sahih. Lima syarat ada tapi kurang pada dhabit, kurang ingatan, hasan. Tidak ada sanad, putus sanad, maka dia dhaif. Atau tidak adil, maka dia dhaif. Tidak kuat ingatan, maka dia dhaif. Salah satu dari yang lima, maka dia dhaif. Atau lima-limanya tak ada, maka dia dhaif. Nah, ini kenali saja yang benar, maka yang salah otomatis kita tahu. Tak perlu kita bahas panjang-panjang, kenali saja lima ciri ini, otomatis yang dhaif kita tahu. Karena kurang daripada yang lima ini, maka dia jatuh kepada hadis dhaif. Simple sederhananya, jangan beli buku kalau di ujungnya tidak ada dalam kurung HR, hadis riwayat siapa. Ini riwayat Imam Bukhari kah? Riwayat Imam Muslim kah? Riwayat Imam Abu Daud kah? Riwayat Imam Tirmizi kah? Riwayat Imam Nasai kah? Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal kah? Nah, ini tentang masalah simple sederhana untuk menerima hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, kata perempuan soleh, sahabat Nabi solehah bernama Asma binti Yazid. Asma, kalau satu ismun, kalau dua ismain, kalau tiga Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Qalat, kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat, dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bikhyarikum, dalam bentuk pertanyaan, maukah kamu aku beritahu khiyar, khair baik, khiyar orang yang paling baik di antara kalian, maukah kalian aku tunjukkan siapa itu orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Kenapa Nabi tidak langsung saja tausiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adapun orang yang terbaik di antara kalian adalah, itu monolog searah. Manusia tak suka monolog, orangnya mau diajak dialog. Yang monolog itu biasanya dia ingin cakap dia saja didengar orang, dia tak ingin mendengar cakap orang. Dalam Islam satu-satunya monolog adalah khutbah Jumat yang searah. Nabi naik ke atas khutbah, dan khutbah tak boleh panjang-panjang. Nabi khutbahnya pendek, solatnya panjang, atau khutbahnya panjang, solatnya pendek. Nah, kita kadang kita pilih dua-duanya. Kadang-kadang dua-duanya pendek, kadang-kadang pula dua-duanya panjang. Nabi menyampaikan khutbah pendek, singkat, tapi lebih banyak dia duduk bersama sahabat, halaqah, lingkaran. Nabi duduk dilingkari oleh sahabat, berdialog. Orang sekarang banyak tak dialog. Tablik akbar, besar, ramai, bubar, selesai. Nabi tak begitu. Nabi bertanya, ala ukhbirukum bikhyarikum? Maukah kalian aku tunjukkan siapa yang paling baik di antara kalian? Zaman dulu standar kebaikan itu siapa yang paling baik? Yang paling kaya. Siapa yang paling baik? Yang paling berkuasa. Siapa yang paling baik? Yang paling ganteng. Siapa yang paling baik? Yang keturunan Arab Quraisy asli. Maka Nabi ingin merubah ini. Nabi itu datang sebagai agent of change, agen perubahan, merubah tatanan-tatanan baku yang dibuat oleh nenek moyang. Hadza ma wajadna alaihi abana. Beginilah bapak nenek moyang kami dulu melakukan. Terima saja. Yang paling tinggi Arab Quraisy, di bawah Arab Quraisy, Arab non Quraisy. Di bawah Arab non Quraisy adalah para pendatang. Datang dari Romawi tapi kaya, datang dari Persia tapi kaya. Yang bawah adalah orang berkulit hitam dari Habasyah, Abyssinia, Ethiopia, merantau datang ke Makkah karena Makkah pusat bisnis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Makkah di tengah. Datang dari arah kiri Afrika, Djibouti, Ethiopia, negara-negara sekarang Somalia, ini mereka berdatangan. Ethiopia. Datang dari arah atas, negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon. Datang dari arah kiri atas, Afrika Utara, Mesir. Datang dari arah kanan, Irak, Persia. Datang dari arah bawah, Yaman, Makkah di tengah. Makkah pusat bisnis pertemuan manusia. Makanya Abraha ingin membuat tempat bisnis baru. Dibuatnya lah Ka'bah. Ka'bah KW. Yang aslinya di Makkah, dibuatnya yang palsu. Bagaimana supaya bisnis-bisnismen ini datang? Kalau yang palsu ada, maka yang asli mesti dihancurkan. Ini yang asli harus kita hancurkan. Dikirimnya lah pasukan tentara memakai gajah. Maka disebut mereka ashabul fil. Orang-orang yang menunggang gajah. Dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ditembak mereka hijaratin, batu-batu, min sijil, dari tanah liat yang dibakar. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka berubah seperti daun-daun berkerut yang dimakan ulat, hancur, busuk, mati semuanya. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lalu kemudian ketika Nabi datang, berubah tatanan. Itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu marah. Kenapa mereka marah? Sebelumnya mereka paling tinggi kastanya, paling tinggi kehormatannya, mulia diagungkan. Tiba-tiba mereka mesti duduk bersama budak sahayanya yang berkulit hitam, Bilal bin Abi Rabah. Tiba-tiba mesti duduk sama. Ustaz, kalau bisa pengajiannya janganlah kami duduk sama dengan pembantu kami. Janganlah kami duduk sama dengan supir kami. Janganlah kami duduk sama dengan tukang cuci kami. Janganlah kami duduk sama dengan tukang masak kami. Kalau ada orang masih berpikiran begini, ini otak-otak Abu Jahal Abu Lahab. Tak mau dia duduk sama dengan pembantunya, dengan Nabi SAW mengajarkan, bukan itu yang paling baik di antara kalian. Mau kalian aku tunjukkan? Ala ukhbirukum bikhyarikum. Siapa yang paling baik di antara kalian? Kata sahabat, bala. Ba lam bala. Ya, kami mau. Kalau ba lam alif ujungnya hamzah, balaun. Itu artinya bala, musibah. Tapi ini jawabannya bala. Ya, maukah kamu kutunjukkan siapa yang paling baik di antara kamu? Bala. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah allazina idza ru'u. Ra'a melihat, memandang. Ru'u dilihat, dipandang. Allazina, orang-orang yang idza ru'u, kalau mereka dipandang, zukirallah, maka ingat kepada Allah Subhanahu. Ada orang-orang, manusia-manusia, kalau kita pandang dia, kita mengingat Allah. Itulah orang yang paling baik. Ini dijelaskan dalam hadis lain. Dalam hadis lain ketika dibahas tentang ayat Ala ketahuilah inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka itu tak ada rasa takut dalam hatinya, walahum yahzanun, dan mereka itu tak ada rasa sedih. Dua penyakit yang menghantui manusia, takut, takut mati, takut sakit, takut susah, takut miskin, takut anak tak makan, takut, takut, takut. Mereka tak lagi ada rasa takut dalam hatinya. Walahum yahzanun, tak ada sedih. Sedih terhadap masa lalu, sedih anak meninggal, sedih kebakaran, sedih barang hilang, sedih tak dapat jabatan, sedih non-job. Sedangkan mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tak takut, mereka tak sedih. Lalu kemudian dalam kitab tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan di ayat Al-Quran, apa kata beliau? Maknanya adalah allazina idza ru'u, orang-orang yang ketika dipandang, dilihat dia, zukhirallah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ulama-ulama zaman dulu, dengan kesucian dirinya, dengan hatinya yang bersih, karena dia banyak mengingat Allah, maka ketika kita pandang dia, connect kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu pun mungkin pernah merasakan itu, ketika melihat para ulama kita, memandang dia, ingat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa raja-raja dulu selalu berdekatan dengan ulama, sultan-sultan dulu selalu dekat. Pergilah bapak ibu ke Pulau Penyengat, menyeberang dari Tanjung Pinang, naik perahu sampai di sana, melihat makam raja-raja Melayu, ada makam raja di sampingnya makam Habib. Ini Habib dari mana? Dari Yaman, Hadramaut. Marganya apa? As-Saqaf, As-Segaf kata orang kita. Tulisan Arabnya As-Saqaf. Jauh-jauh dia datang dari Yaman menyampaikan ajaran Islam. Sultan, raja didampingi oleh para ulama. Ulama itu dekat dengan mereka, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini halal raja, laksanakan. Ini haram sultan, tinggalkan. Ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Bukan ulama itu untuk memberikan pembenaran stempel terhadap kebatilan-kebatilan mereka, karena kedatangan mereka mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina, orang-orang idza ru'u, kalau dipandang, kalau dilihat, kalau bersama dengan dia, zukirallah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu apa yang kamu buat menangis, menetes air mata ketika memandang Ka'bah? Saya ketika mata memandang Ka'bah, hati mengingat Allah. Bukan Allah itu dalam Ka'bah, bukan Ka'bah itu Allah. Allah itu sudah jelas-jelas dalam dua ayat, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak sama dengan siapapun, dengan apapun. Makanya tauhidnya mesti kuat. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ditambah lagi yang tujuh balik dari yang tiga tadi, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang tujuhnya itu adalah kaunuhu aliman, hayyan, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Lengkap menjadi 20. Itu adalah metode yang dibuat oleh Asy'ari, Asy'airah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ijtihad ulama. Sama macam ijtihad dalam bidang ilmu hadis. Mana pernah Nabi mengatakan hadis terbagi kepada empat, yang paling tinggi hadis sahih nomor 2, hadis hasan nomor 3, hadis dhaif nomor 4, hadis maudhu. Ini namanya sanad, ini namanya matan, ini namanya mukharrij, ini namanya rawi a'la. Itu ijtihad ulama. Begitu juga untuk mengenal Allah ini bagaimana? Untuk mengenal Allah kamu baca saja Quran, baca hadis. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Siapa yang sanggup? Mengenal Allah baca dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Membaca Quran aja pakai terjemah depak. Ulama merumuskannya. Untuk mudahnya, kajilah sifat 20. Begitu juga dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah punya rumus pula. Kata dia, untuk mengenal Allah, ini rumusnya. Ulama datang berijtihad. Maka jangan kita katakan ijtihad ini yang betul, ijtihad ini batil. Dia yang betul, lain-lain daripada batil. Antara betul dan batil saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka matangkan akidahnya, mantapkan tauhidnya kepada Allah. Maka pada saat melihat Masjidil Haram, dia mengingat Allah. Pada saat dia berada di Taman Raudhah, dia mengingat Allah. Pada saat di Tanah Suci, sedang sa'i, sedang umrah, dia mengingat Allah. Tapi bukanlah Taman Raudhah itu Allah, bukanlah makam Rasulullah itu Allah. Kalau begitu keyakinannya rusaklah tauhidnya kepada Allah. Ada tempat-tempat tertentu, begitu kita berada di tempat itu, hati kita merasa teringat dengan Allah. Ada waktu-waktu tertentu kita berada di tempat itu, di saat itu, di masa itu. Besok malam, hari Sabtu malam Ahad, nanti malam, bawa anak kita, anak lajang, anak gadis kita, iktikaf bersama Al-Mukarram Muzammil Hasbullah, imam di Masjid ITB, Masjid Salman. Suaranya Masya Allah, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana lantunan surat Ar-Rahman yang dia baca. Saya pilih itu video YouTube surat Ar-Rahman Ustaz Muzammil Hasbullah. Dengarkan, Masya Allah suaranya hanyut kita dibuatnya. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tempat tertentu, ada waktu tertentu, ada orang-orang tertentu yang ketika kita bersama dengan dia, kita pun mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maka dianjurkan bangun di tengah malam, munajat, bangkit, lawan kantuk, mandi, bersih. Kenapa? Pada saat waktu di tengah malam, sepi, sunyi, saat-saat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tempat, tempat. Kalau kita sholat di situ 100.000 rakaat, ada tempat satu lagi sholat di situ 1.000 rakaat, ada tempat satu lagi sholat di situ 500 rakaat. Ada keutamaan tempat, ada pula keutamaan orang. Ada orang-orang, kata Nabi, allazina idza ru'u, apabila orang itu dipandang, dilihat, zukirallah, mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ente waktu memandang Habib itu tadi, apa yang ente ingat? Tak gimana Pak Ustaz, rasanya dekat betul dengan Allah, mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau senantiasa bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup senantiasa bersama dengan Allah, fakun ma'aman ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan orang-orang yang bersama dia dengan Allah. Sehingga ketika engkau memandang dia, ketika engkau dekat dengan dia, ketika engkau berada di majlisnya, maka engkau pun ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memandang Ustaz Somad itu, apa yang kamu ingat? Ingat saya Herbalife Pak Ustaz, mau saya belikan aja dia susu biar gemuk sikit. Saya cepat datang ke kampus. Suatu pagi datanglah ibu-ibu. Saya kasihan nengok Ustaz, pergi sana ceramah kemari. Saya ingin supaya Ustaz gemuk, supaya Ustaz minum ini, kata dia. Saya bilang, ibu pernah ke Masjid An-Nur? Pernah Ustaz. Banyak tak nampak orang lari-lari pakai baju plastik sore-sore? Ya. Ngapain mereka lari-lari sampai berkeringat-berkeringat pakai baju plastik? Biar supaya kurus Pak Ustaz. Saya udah kurus, itu apa saya minum lagi? Ada orang-orang yang begitu kita lihat dia, maka hati kita tenang. Dia memancarkan suatu energi, kita punya hati, dia punya hati, connect hati kita dengan hati dia, connect kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kata bahasa orang, energi positif lah, getaran itulah, aura lah namanya, entah macam-macam. Bukan itu. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ketenangan itu bukan kita yang buat. Bolak-balik orang mau tenang tapi tak tenang. Berapa banyak orang mencari ketenangan, tak juga tenang. Berapa banyak orang menghabiskan uang banyak untuk tenang, tak juga tenang. Ikut terapi sana, ikut macam-macam, ikut kelompok rumah-rumah spiritual yang mengajarkan ketenangan, ketenangan palsu, ketenangan, ketenangan KW di kota-kota besar, metropolitan, rumah-rumah megah, rumah kaca, dari hutan kayu menjadi hutan beton. Di saat itu orang sedang rindu ketenangan. Dulu ketika azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah, melihat anak-anak kecil berlari-lari di depan rumah membawa obor, ingin pergi ke surau, mendengar gemerici air terjun di tepi bukit, menengok matahari seolah-olah ditelan oleh air danau, saat berkumandang, tenang hati, itu tak lagi ada dengan sekarang. Maka pada saat orang rindu ketenangan, maka dia pun pergi ke rumah-rumah spiritual yang dibuat oleh orang-orang tak tahu entah imannya apa, entah agamanya apa. Rumah spiritual menangkap semua, semua boleh. Dibuatnya buku Asma'ul Husna, tapi dibuatnya juga buku Yesus Kristus, ditulisnya juga buku tentang Trimurti, tiga yang suci, ditulisnya buku tentang Hanuman, tentang Ganesha. Ketika ditanya, Bapak ini agamanya apa? Yang penting kita tenang. Marilah kita tenang. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, letakkan dua tangan di ujung, pejamkan mata, kosongkan pikiran, tarik nafas, usah, tarik, tarik, tarik. Udah, matilah. Ketenangan palsu. Allah bukakan, nah inilah Allah ini, jangan ditipu Allah, jangan nanti tipu-tipu, dibukakan Allah, rupanya pelecehan seksual, nah, hancur, baru tahu kalian, inilah yang kalian katakan tenang, tenang, tenang, tenang, usah, usah, rupanya seks, ujung-ujungnya UUD, UUE, UUD ujung-ujungnya duit, UUE ujung-ujungnya wanita, artis-artis, oh, banyak yang ikut itu, tapi di situ pula adilnya Allah, duit haram, haram juga keluarnya. Coba dia pergi ketenangan pengajian, kasih fakir miskin, belikan makan untuk anak yatim, pergi ke rumah jompo, ada orang-orang yang ketika kepandang dia tenang, mendatangkan ketenangan. Kami dulu kalau sudah musim libur bulan Juli, Agustus, 2 bulan total azhar libur, Juni ujung sudah ujian, Juli, Agustus libur, September mulai kuliah lagi, Juli, Agustus musim panas, itu libur panjang Al-Azhar. Ulama-ulama yang mengajar di luar negeri, yang mengajar di Qatar, yang mengajar di Saudi Arabia, yang mengajar di Bahrain, yang mengajar di Oman, itu pulang semua ke Al-Azhar karena rata-rata mereka ulama-ulama Al-Azhar, dan mereka pulang liburan buka pengajian. Kita pun datanglah, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, man, ayo kita ke Masjid Al-Hadiul Islami. Siapa malam ini? Syekh Said Sabiq. Syed Sabiq yang nulis fikih sunnah itu, iya, masih hidup, masih. Oh, datanglah kami. Saya dibawa oleh Ustadz Misran Agusmar, sekarang kiai pimpinan pesantren IBS, Islamic Boarding School di Kubang. Beliau yang bawa saya. Saya masih anak baru waktu itu. Ayo kita ke sana. Siapa yang mau kita tengok nih bang? Syed Sabiq yang nulis fikih sunnah, iya. Saya sangka udah meninggal zaman dulu, masih hidup sekarang. Pergi kami menengok Syed Sabiq, menengok wajahnya. Sejuk hati kita ingat pada Allah. Mengangguklah. Paham ente? Enggak bang. Tak paham saya, entah apa kata saya. Sabiq sudah tua dia. Waktu saya datang sudah tua sekali. Dia bicara tentang, yang penting datang saja. Mau ngapain? Kalau bahasa orang Jawanya, ngalap barokah. Wah, besok malam ada di sana. Saya waktu itu serumah dengan, sekarang abang-abang itu sudah dari kiai-kiai semua. Kiai Haji Muhammad Abdi, pimpinan pondok pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, itu pun hobi juga ngaji-ngaji kepada ulama-ulama. Ayo kita ke sana. Siapa datang nih bang? Ada Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia sedang liburan nih, katanya dia tak boleh ditangkap sama rezim Husni Mubarak. Enggak, dia boleh masuk karena anak menantunya, keluarga besarnya masih di Kairo lagi, musim libur dia boleh datang, hanya saja dia tak boleh bicara politik. Qardawi silakan datang, jangan bicara politik. Intel-intel di keliling masjid datang. Kami datang. Datang kami ke masjid, duduk dekat dia. Dia duduk di kursi, kami pun dekat menengok. Menengok Syekh Yusuf Qardawi memberi pengajian. Begitu selesai mengaji, habis sirupnya itu diminum. Yang minumnya anak Indonesia semua. Ingat betul saya, ingat. Selesai pas pulang, kami minta sama dia, Syekh, boleh kami foto Syekh? mungkin nak khudu surah ma'akum, tafadhal, tafadhal, gitu dia. Wudhu, kami pun ambil foto sama Tustel itu punya kawan, sekarang saya tanya, mana foto itu? Hilang mantah kemana, gitu. Apa ibu, begitu kami dulu. Ada Syekh Ali Jum'ah, buka majlis, Syekh Ali Jum'ah, datang. Makanya kalau saya tengok sekarang anak FSRMM, anak Irma, Podamara, semangat mereka datang ke sana, datang kemari. Gitu. Cuman bedanya kami dulu tak bisa nengok perempuan. Jadi tak ada perempuan. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ini datang kan semangatnya. Tapi saya husnuzon, mereka ini semangat. Macam kami dulu. Jadi ada orang-orang, begitu juga waktu pergi ke Makkah. Walaupun dulu kami ke Makkah itu haji, bisa dibilang pontang-panting. Dari Kairo naik bis 7 jam, barulah sampai ke terusan Suez, pelabuhan. Naik kapal laut dua waktu itu. Satu Wadi Nil, satu kapal As-Salam. Naik 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Dari Jeddah masuk ke Makkah, tawaf, sa'i, umrah, tahallul, selesai. Namanya Haji Backpacker. Ada salah satu kawan sekarang di Yogyakarta, Ustadz Agung Irawan namanya, yang menulis novel, dia buat Haji Backpacker. Bestseller itu buku, bagus sekali. Haji Backpacker, padahal dulu saya ingat, saya bukan Haji Backpacker namanya, Haji Gelandangan. Kamar tak ada, rumah tak ada, hotel tak ada, makan tak ada. Tapi untuk datang ke rumah ulama masih sempat. Ada Ustadz Ikhwan namanya, senior, sekarang di Panam, dosen. Ah, itu ngajak saya, Mon, ayo kita pergi. Kemana? Ke rumah Habib. Siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, sudah meninggal dunia. Allah maafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu. Sekarang anaknya yang menggantikan majelis itu di daerah Rusaifah. Ayo, naik taksi ramai-ramai ke sana. Oh, menengok dia. Hanya sekedar melihat, duduk di majelis dari maghrib ke isya, menengok dia menjelaskan hadis. Syekh Sayyid Alawi punya majelis halaqah hadis. Suruhnya baca, orang baca. Begitulah kami dulu. Masya Allah. Apa maknanya? Allazina, kata Nabi, orang-orang idza ru'u, kalau dipandang dia, zikrullah, mengingatkan kepada Allah. Makanya dulu ulama-ulama kalau sudah berjumpa dengan para umara, umara itu tunduk. Yang zalim, yang jahat, yang keras, dinasehati oleh ulama. Datang Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menasehati Husni Mubarak, tunduk. Kenapa? Karena ketika mereka melihat ulama itu, maka hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak Ustaz, sekarang orang begitu menengok Kiai Ustaz Anu, waktu kau tengok wajah Kiai itu tadi, siapa yang kau ingat? Ahok. Kenapa bisa itu? Dia mendukung itu dulu. Nengok Ustaz itu tadi, apa yang kau lihat? Aku kalau udah nengok Ustaz itu lah, proposal aja. Rusak. Tapi tak semua, masih ada lagi. Alladzina idza ru'u, orang-orang yang kalau dia dipandang, dia lihat. Zukirallah, mengingatkan kita kepada Allah. Hadirilah majlis-majlis ilmu yang kalau dia bicara, membuat kita takut kepada Allah. Kalau dia menjelaskan hukum, membuat kita takut melakukan perbuatan haram. Dulu saya Pak Ustaz belum ngaji. Setelah ngaji ini saya takut makan riba. Setelah ngaji ini saya takut sogok menyogok. Setelah ngaji ini saya takut kalau rambut saya nampak. Ikutilah kajian. Tapi kalau hanya membuat hati keras, hanya mengajak berdebat, hanya membangkit khilafiah yang tak berujung, mau dibawa kemana ini? Mengaji ini kan untuk mendatangkan ketenangan. Saya berharap tadi dengan ngaji sama Ustaz Somad itu tenang hati saya. Setelah balik makin kacau. Tak apa-apa aja, kata dia. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka idza ru'u, kalau mereka dipandang, maka mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bentuknya, bukan rupanya. Sedangkan mereka Tuhannya berbentuk, berupa, berambut. Ditengoknya orang gondrong, ingat dia Tuhan dia. Tuhan dia gondrong. Yang satu lagi Tuhannya gundul. Di Pekanbaru ini macam-macam bentuk Tuhan. Yang satu Tuhannya gondrong, tak berbaju. Yang satu berbaju, gundul. Hebatnya Islam. Islam tidak bisa Tuhan dilecehkan. Kenapa? Siapa itu Allah? Namanya siapa? Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Musa. Terus Asma'ul Husna. Sudah dikaji jam 10 hari Sabtu bersama Dr. Mustafa Umar. mengkaji mengenal Allah melalui al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik-baik, yang elok-elok. Fad'uhu biha, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Panggillah dia dengan apa saja nama-nama yang sudah dia berikan untuk dirinya. Jangan buat nama dia yang dia tidak pernah sebut dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang berzikir, banyak beramal, tak berhenti mulutnya menyebut Allah, tak berhenti hatinya mengingat Allah. Dalam hatinya hanya Allah semata, hanya ingatan kepada Allah saja. Kecil dunianya dalam pandangan dia, sehingga kalau kita bersama dengan dia, kita pun ikut tertular mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hadiri majelis-majelis lagha, majelis yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut orang-orang yang lupa. Kalau kita ikut sama dia, kita pun ikut menjadi lupa, khususnya orang-orang yang masih dalam keadaan lemah. Karena orang yang hanyut biasanya rumput pun dia tarik. Orang yang dalam keadaan hanyut, airnya kencang, arusnya deras, menengok yang tak bisa di pegang pun tetap dia pegang. Orang hanyut semua dia pegang, semua yang bisa dia pegang, dia pegang. Rumput lapuk pun dia pegang, galah patah pun dia pegang. Akhirnya hanyut. Berpeganglah kepada yang kuat. Siapa itu? Al-ulama, ulama-ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Siapa ulama yang pewaris para nabi itu? Orang-orang yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang memandang manusia itu dengan pandangan rahmah. Allazi yang yanzuru, memandang, melihat, ilal ummah, kepada ummah, bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan kemarahan, kasihan. Karena kalau kita tidak berdakwah ke sana, Pak Ustaz, mereka nanti menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Maka kita mesti selamatkan mereka, Pak Ustaz. Ayolah kita ke sana, Pak Ustaz. Anak-anak muda pula yang mengajak. Kemana? Ke suku Talang Mama, Pak Ustaz. Sedih mereka, Pak Ustaz, jauh di sana. Saya yakin tak yakin sama anak-anak muda ini. Betul tak cakap mereka ini? Iyalah, kalau gitu saya ikut. Itulah awalnya dulu kita pergi ke suku Talang Mama. Ternyata memang betul jauh dan dalam keadaan sulit, susah, kepayahan. Sekarang sedang dibangun pondok pesantren. Anak-anaknya perlu disekolahkan. Bapak ibu yang punya kemampuan, bantu mereka. Sehingga ketika melihat mereka, mereka bukan ulama, hanya anak kecil, tapi sudah hafal beberapa surat. Sebagian mereka sekarang di pesantren Darul Muqamah, arah ke Rumbai, jumpa lampu merah simpang 4, belok kiri, Politeknik, Caltech, terus sebelah kiri Darul Muqamah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa antarkan langsung, bantuankah namanya, pakaiankah namanya, buku-buku anak-anak yang tak terpakai, datang ke Darul Muqamah, tanya, mana anak-anak dari suku Talang Mama, jumpai, tanya, suruh dia baca Quran surat-surat pendek. Cerdas-cerdas anak ini, pandai-pandai, luar biasa. Hanya nasib saja kurang baik. Bantu mereka, tolong mereka. Yang segan melalui rekening, yang segan tak bisa datang melalui rekening, yang rekening tak mau, mau jumpa langsung, datang sana. Tak ada alasan, saya Pak Ustaz tak sempat, kirim melalui rekening. Rekening tak bisa, saya tak percaya, saya mau nengok langsung, datang langsung. Inilah Pak Ustaz, dua-dua pun saya belum bisa. Parah betul itu. Tak ada yang tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid, ingat kepada Allah. Melihat kaligrafi. Ini kaligrafi ini apa ini? Ini buang saja kaligrafi ini. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika engkau memandang kaligrafi yang indah, ada khat kufi, ada khat sulus, ada khat riqi, ada khat nasakh, ada khat diwani, ada khat diwani jali. Apa yang kau pandang? Cantiknya, masya Allah. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada keagungan Allah. Tangan bentuknya sama, tapi kenapa begitu tulisannya indah? Mendengar bacaan Al-Qur'an tadi dengan lagunya, dengan makharijul hurufnya, melengking suara, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata jamaah. Beberapa jamaah ngirim SMS ke saya, "Ustaz Somad, ya, tadi saya salat Jumat di An-Nur, terus ada imam ketika dia membaca ayat itu menangis saya sejadi-jadinya, Pak Ustaz." Terus pertanyaannya, siapa nama imam itu, Pak Ustaz? Mana saya tahu, yang sholat dia, Sebelum sholat diumumkan, nanyanya ke saya. Paham bapak yang dibacanya? Enggak. Hati sudah lembut, mengingat kepada Allah. Sedang tak paham aja bisa nangis, apalagi kalau dia paham. Luar biasa. Ada yang kalau kita dengar, kita lihat, kita pandang. Tanyalah diri masing-masing. Saya Pak Ustadz kalau melihat tidak ingat Allah, tapi kalau mendengar ingat Allah. Terus dengarkan MP3 yang kira-kira mengingat Allah. Saya kalau memandang orang ini mengingat Allah. Hadiri majelis taklim pengajian, mengingatkan kita kepada Allah. Sebenarnya bukan ucapannya, sebenarnya bukan kata-katanya. Dia tak pandai mengukir, mengungkapkan kata-kata. Tak pandai dia pakai aksesoris-aksesoris. Tak pandai. Tapi kebetulan hatinya dekat dengan Allah. Karena tahajudnya, karena zikirnya, karena bersih, tak pernah makan riba, tak pernah makan haram. Mengingatkan dia kepada Allah, maka Allah tebarkan. Innallaha idza ahabba 'abdan. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, maka dibuatnya hati hamba itu pun pula luluh. Seperti luluhnya garam di dalam air. Masuk garam satu genggam, masuk ke dalam, dikacau. Luluh, hilang. Jangan dikacau lah Pak Ustaz, diaduk, kata orang di Jawa. Ya, diaduk. Kita di sini dikacau, kacau balau lah dia. Sampai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang paling baik. Saya inginlah seperti itu Pak Ustaz, berusaha. Tapi cita-cita kita bukan itu. Kita tak pernah bercita-cita bagaimana supaya orang ketika melihat saya dia ingat Allah. Terlalu tinggi itu Mas Bro. Cukup saja kita bisa mengingat Allah, cukuplah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang melihat Syekh Abdurrahman Sudais. Saya Ustaz kalau menengok Syekh Abdurrahman Sudais itu, lembut hati saya ingat kepada Allah. Kalau sudah mendengar bacaan Qur'annya, lembut hati saya ingat Allah. Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, suatu ketika live di televisi, interaktif, banyak orang nanya macam-macam. Syekh, apa hukumnya ini? Syekh, apa hukumnya kami niru bacaan antum kalau jadi imam sholat? Syekh, macam-macam. Suatu ketika datang telpon. Assalamualaikum Syekh Abdurrahman Sudais. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bermimpi Syekh. Apa mimpinya? Tadi malam saya bermimpi melihat ada orang tawaf, maaf-maaf cakap, tak pakai baju. Tawaf dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Apa artinya itu Syekh? Itu artinya orang yang kamu lihat itu sudah dibersihkan Allah dari segala dosa. Seperti dia anak yang lahir bayi, tak membawa sehelai benang pun. Begitulah dia bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada saudaramu itu bahwa Allah sudah mengampunkan dosanya, dan jaga jangan sampai dia mengotorinya supaya dia istiqomah di hadapan Allah. Kata Syekh Abdurrahman Sudais ke orang yang menelpon itu. Kata orang yang menelpon itu, yang kulihat di TV, yang kulihat dalam mimpiku jelas macam TV, orang yang tawaf dalam keadaan kau katakan suci itu, engkaulah orangnya Syekh. Menangis Syekh Abdurrahman Sudais terisak-isak. Rupanya yang dilihat orang dalam mimpi itu adalah dia yang sudah disucikan Allah. Apa membuat dia menangis? Mungkin Allah Ta'ala memberikan kabar gembira ilham dari orang yang biasa-biasa saja tentang seorang ulama yang besar, yang suaranya dinikmati orang banyak, tawadu, rendah hati, dan menghormati perbedaan mazhab. Doktor Abdurrahman Sudais itu bukan tanggung-tanggung, doktor dari Ummul Qura. Ketika datang ke Jakarta, Masjid Istiqlal, orang penasaran semua, dipersilakan dia jadi imam. Ini gimana lah agaknya bunyi Syekh Abdurrahman Sudais. Tiba-tiba terkejut orang Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahnya jahar. Disangka orang macam di Makkah dia buat bismillah sir. Ternyata waktu Jakarta rakaat pertama dibacanya jahar. Waladhalin. Amin. Dibacanya lagi bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua baru dia baca sir. Dia ingin menunjukkan bahwa kedua-duanya ini ada dalam hadis. Mau jahar mau sir, tak usah kita berkelahi. Malah orang suka jadi, orang Panam, orang Kulim, yang selama ini baca jahar, baru umroh 5 hari balik langsung sir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sholat sengaja menunjukkan sir, mancing jamaah sir, supaya nanti jamaah nanya, kenapa bapak baca sir? Ternyata kita jahar salah selama ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana ketika melihat mendengarnya yang diingat adalah Allah, bukan ketika melihatnya yang diingat adalah khilafiyah. Aku kalau nengok ustaz ni khilafiyah aja yang diingat. Naik cacing gunung. Cacing pula naik gitu deh. Kita lanjutkan hadisnya. Afala ukhbirukum? Maukah kalian kuberitahu? Tadi yang pertama kata Nabi, ala ukhbirukum bikhiyarikum. Maukah kalian kuberitahu siapa yang paling baik? Ya Rasulullah, itulah orang-orang yang ketika dilihat dia mengingatkan kita pada Allah. Yang kedua, afala ukhbirukum bisyirarikum. Khiyar terbaik. Kalau terjahat, syirar. Mirip saja. Kha awalnya, shin awalnya. Khiyar, syirar. Jadi jangan nanti anak lahir kembar kasih nama dua. Yang pertama khiyar, yang kedua syirar. Itu buruk dua-duanya. Khiyar baik, syirar buruk. Afala ukhbirukum bisyirarikum? Maukah kalian kutunjukkan orang paling jahat, paling buruk, paling jelek di antara yang jahat, terburuk dan terjelek? Bukan bentuk rupanya, tapi sifat karakter dan perbuatannya. Kata sahabat, bala. Ya Rasulullah, kami ingin. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah orang yang cacat di antara kami? Apakah orang yang susah di antara kami? Apakah orang yang jelek wajahnya di antara kami? Apakah orang yang paling hitam? Fisik. Karena selalunya kita kalau sudah disebut buruk, jelek adalah fisik. Kata Nabi, bukan. Yang paling buruk, jelek, jahat di antara kalian adalah siapa itu ya Rasulullah? Al-masya'una bin namimah. Masya'un. Diambil dari kata masya. Masya yang si berjalan. Makanya disebut, mau kemana? Mau tamasya. Tamasya jalan-jalan. Masya'un. Orang yang berjalan. Kalau masya sekedar berjalan. Masya'un. Sengaja mengerahkan segenap kemampuannya. Memaksakan diri untuk berjalan. Untuk apa? Bin namimah. Membawa-bawa cakap orang. Sebetulnya dia sedang demam panas hari itu. Tapi karena ingin membawakan cakap si A tentang si C kepada si B, sehat badannya. Mama mau ke mana? Mau ke rumah tetangga sebelah. Tapi mama sedang demam, agak sehat badanku, mau menceritakan aib si ini. Tadi si A baru nelpon saya tentang NT. Apa kata dia? Katanya kamu bo. Dulu orang mesti berjalan. Makanya disebut dalam hadis itu al-masyaun. Dalam Quran pun disebut masya'in binamim hamazin masya'in utullim ba'da zalika zanim. Masya'in binamim dalam Quran, dalam hadis disebut al-masya'una bin namimah. Orang yang sengaja berjalan ke rumah tetangga, ke rumah kawan, pergi arisan hanya sekedar untuk membawa-bawa cakap si A tentang si B supaya orang ini berkelahi, bertengkar. Na'udzubillah. Inilah orang yang paling buruk, yang paling jahat. Orang paling buruk bukan orang yang cacat. Orang paling buruk bukan orang yang pernah masuk penjara. Orang yang paling buruk bukan orang yang miskin, susah, melarat. Orang paling buruk bukan orang yang sakit. Orang yang paling buruk adalah orang yang sehat, segar, bugar, sehat, walafiat. Tapi sengaja berjalan, mengerahkan segenap kemampuannya. Sekarang orang kan gak perlu jalan Pak Ustaz, di rumah aja cukup ya. Sengaja minta isikan, bang tolong nanti sebelum pulang ke rumah belikan paket 2 giga ya. Apa ini mau kirim banyak yang mau disampaikan. Mengerahkan segenap kemampuan, kakinya, duitnya, tangannya, otaknya, hanya untuk mengirimkan kabar, share. Hati-hati, sebelum share, pastikan dulu ini menimbulkan fitnah apa tidak. Pastikan dulu, ini akan merusak hubungan orang atau tidak. Buah dari perbuatannya al-masya'una bin namimah, orang-orang yang berjalan membawa-bawa cakap, untuk apa? Al-mufsiduna bainal ahibbah. Kelanjutan hadisnya. Al-mufsidun. Muslihun, orang yang berbuat baik. Mufsidun, orang yang berbuat kerusakan. Bainal ahibbah, hub cinta. Ahibbah, orang yang sedang menjalin kasih sayang. Rusak hubungan antara murid dengan guru, gara-gara murid yang sakit hati karena kurang kasih sayang. Akhirnya mengadu domba. Rusak hubungan antara ibu dan menantu gara-gara cakap. Rusak hubungan antara suami dan istri. Rusak hubungan antara orang bertetangga, berkawan, bersahabat gara-gara apa? Al-masyauna bin namimah, yang suka berjalan membawa-bawa cakap. Al-mufsiduna bainal ahibbah, orang yang merusak hubungan orang yang berkasih sayang. Itulah orang paling jahat. Yang sudah melakukannya, tobat, berhenti. Yang sudah ada-ada niat, tutup, stop. Yang sudah pernah, apa boleh buat? Salat sunat taubat 2 rakaat. Selesai salat sunat isyraq, salat sunat taubat 2 rakaat. Tapi jangan nanti gara-gara saya bilang ini, balik selesai ini 2 rakaat, patutlah kawan sebelah saya tadi 4 rakaat, rupanya 2 rakaat mau taubat. Jangan suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minadh-dhann, jangan kalian bersangka-sangka. Kita prasangka baik saja. Kenapa ibu ni 4 rakaat? Mungkin tadi dia terlambat datang. 2 rakaatnya itu isyraq, yang 2 rakaatnya salat qabliyah subuh. Oh, qabliyah subuh itu bisa diqadha, diganti, bisa. Tapi jangan sering-sering terlambat. Mana tahu lambat, bisa diganti qabliyah subuh itu setelah subuh. Paling elok setelah syuruq. Karena kalau setelah subuh menimbulkan fitnah, apalagi orang belum mengaji, mana ada qabliyah ba'diyah subuh? Ngapain ente salat sunat setelah subuh? Setelah terbit matahari lewatkan. Sekarang syuruq jam 6.10. Lewatkan 12 menit. 6.22. Kita akan sholat sunat isyraq 2 rakaat. 6.22 ragu, paskan 6.25. 12 sudah lewat waktu tanduk setan. Paskan 15. Kita akan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang tadi qobliyahnya tinggal karena macet payah nyari parkir, maka habis itu dia sholat sunat qobliyah subuhnya diqadha, diganti setelah subuh. Tapi nanti kalau pulang kampung pas mau ziarah menyambut puasa, jangan dibuat di kampung ba'diyah, di masjid. Nanti menimbulkan fitnah, kecuali sudah dijelaskan di masjid itu, orang sudah tahu. Karena kalau tidak nanti orang berbisik-bisik, itu sudah ikut aliran sesat nampaknya. ISIS nampaknya itu. Saya pun sudah ada pula yang mengirim gambar semalam, saya katanya ikut ISIS. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini orang ada yang merusak-rusak hubungan. Makanya perlu klarifikasi. Bapak ibu, kalau ada orang ngadu domba, itu somat tuh sesat tuh. Itu somat itu alirannya tak betul tuh. Itu diragukan ilmunya tuh. Itu tak dapat dari mana dia tuh. Itu klarifikasi. Saya tak marah, saya tak mengamuk. Tak bisa jumpa SMS, WhatsApp, kirim. Saya sudah kirim Pak Ustaz 2 hari yang lalu, udah ada masuk, tak masuk. Rupanya paket habis. Kirimlah, tanya Ustaz Somad, dalam video yang sekian judul-judulnya ini Ustaz mengatakan begini, apa tak keliru nih Pak Ustaz? Jangan-jangan Ustaz salah baca nih. Jangan sampai orang mengobok-obok hubungan kita gara-gara apa? Nih, al-masya'una bin namimah, orang yang sengaja berjalan-jalan untuk membawa-bawa cakap. Al-mufsiduna bainal ahibbah, untuk merusak hubungan baik antara guru dengan murid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di suatu makam, diambilnya pelepah kurma, fasaqahu nisfain, dibelahnya menjadi 2. Dicucukkannya ke makam, ditusukkannya Pak Ustaz, ya. Tusukkannya ke makam, yang satu lagi tusuk. Apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? Tak pernah kami menengok engkau menusukkan pelepah kurma di makam. Kenapa kau lakukan ini? Innahuma la yu'adzabani, kedua penghuni ini sedang diazab. Mama yu'adzalani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu ini kenapa diazab? Yamshi bin namimah, yamshi berjalan, bin namimah membawa-bawa cakap, adu domba, merusak hubungan baik. Berhentilah, cukuplah sudah isu-isu itu. Yang kedua ini kenapa ya Rasulullah kau tancapkan juga? Lam yastabri, kencing tak berbasuh. Lam yastanzih, tak cebok. Kita ni orang Islam memang sarungan, tapi cebok bersih. Untuk apa berdasi, berjas, tak berbasuh? Dan memang negeri kita ni, na'uzubillah, dunia ni sekarang makin tinggi level bintang hotel, makin tak ada air. Bintang 3 masih ada keran, bintang 4 keran masih ada. tapi kerak apa tak ada lagi. Pipa tak ada lagi. Cari pipa, tak ada pipa. Bintang 5, keran pun tak ada lagi. Tinggal tisu aja lagi. Oleh sebab itu kemana-mana bawa gayung. Ini Ustaz ngomong apa nih bawa gayung? Almarhum Datuk Dr. Tenas Effendi. Saya sangka itu budayawan Melayu saja. Ini kan ternyata bukan Ustaz, bukan Kiai, bukan Buya, bukan LCMA, bukan Doktor Agama, tapi taat beragama. Ustaz tahu dari mana? Ada seorang profesor nanya saya, kenal Ustaz dengan Pak Tenas? Saya tak kenal, saya dekat, jumpa pernah, satu majelis pernah. Kenal pribadi tidak. Itu Ustaz kalau pergi kemana-mana dalam kopernya gayung tuh Pak Ustaz. Gayung itu apa? Dia tak mau, tak cebok. Dia seminar internasional diundang, dosen tamu di University Malaya, seminar kemana-mana tentang budaya Melayu, itu dalam kopernya gayung. Sampai setingkat itu takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah urusan-urusan lain wallahu alam bisawab. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita melihat zahirnya. Wallahu yatawalla. Itu hadisnya sahih. Sahih itu. Riwayatnya terpercaya. Bersanad. Riwayatnya adil, dhabit, tidak syaz dan tidak ilat. Cukup syarat hadis sahih. Cuman tak tertulis dalam sahih Bukhari. Diazab karena membawa cakap, diazab karena tak berbasuh. Maka jaga diri dari yang dua ini. Tak ada gunanya kita pagi, petang, siang, malam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Stop, berhenti. Zaman dulu orang beli kangkung satu ikat, ngomongnya satu jam. Tak apa-apa saja dicakapkan. Pergi arisan, ngerumpi, dosa, dosa, dosa. Oleh sebab itu berhenti. Ditutup kaji ini. Al-baghuna. Al-baghun, bagha yabghi, orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat. Akhir hadis ini, penutup kalimat dalam hadis. Al-baghuna, orang-orang. Al-bura'a, bura' diambil burukan buraqa. Tempat Nabi membawa Isra Mi'raj, yang membawa dia itu adalah buraqa, pakai qaf. Kalau ini pakai hamzah. Al-bura'a diambil dari kata bari'a yabra'u, berlepas diri. Ana bari. Kalau ada orang ngomong yang tidak-tidak, kalian ngomong tidak-tidak, ana bari, aku lepas. Orang yang suci, bersih, menjaga makannya, menjaga minumnya, menjaga cakapnya. Tapi ini orang menisbatkan kepada dia yang buruk-buruk. Al-baghuna, ada manusia-manusia yang terlalu bersemangat memberikan kepada al-bura'a, orang-orang yang bersih, apa diberikannya? Al-anata, aib. Al-anata itu maknanya, kata para ahli hadis yang menjelaskan hadis ini, al-anata adalah al-masyakah, al-ithma, az-zulma, az-zina, buruk, jelek, aib, cacat. Ada orang-orang yang menempelkan aib cacat kepada orang-orang yang bersih. Dia tahu orang ini bersih, ditempelkannya aib cacat supaya orang menjauh daripada diri dia. Itu ujung daripada hadis. Orang yang paling jahat di antara kalian sifatnya tiga. Yang pertama, membawa-bawa cakap supaya orang berkelahi, adu domba. Yang kedua, merusak hubungan baik. Yang ketiga, al-baghunal bura'al anata. Orang-orang yang menempelkan cacat, aib, buruk ke diri orang yang bersih. Kan kasihan kita, bapak itu bersih, cakapnya tulus, jadi pengurus masjid, difitnah mau makan duit masjid. Pak RW itu orangnya baik, orangnya sopan, difitnah membuat pungli. Ibu-ibu yang tulus membuat pengajian, difitnah. Inilah orang yang paling jahat di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak layak menjadi hamba yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji kita pada subuh ini. Bagi yang menerjemahkannya dalam kurung, HR Al-Bukhari. Tapi jangan titik. Kalau dibuat HR Al-Bukhari titik, nanti dicari orang di Sahih Bukhari. Kok tak ada? Bohong nih Ustaz Somad. Katanya HR Bukhari. HR Al-Bukhari, koma, dalam Al-Adab Al-Mufrad. Karena kalau HR Al-Bukhari saja disangka orang dalam Sahih Bukhari. HR Al-Bukhari, koma, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita sambung dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.